Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ Ikhwati fillah, a'azani wa a'azakumullah wa rahimani wa rahimakumullah. Pertama, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat yang diberikan kepada kita semua hingga pada saat dan kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam majelis ini yang semoga dengan kesempatan ziarah kami ini kemudian memberikan kemanfaatan khususnya kepada pribadi kami sendiri dan kemudian kepada ikhwah semuanya. Dan sebelumnya kita sampaikan dalam rangka bab bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan dalam rangka untuk mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man la la yaskurullaha man la yaskurin nas, tidaklah seseorang itu dinyatakan sebagai seorang yang bersyukur kepada Allah kalau seorang itu tidak mensyukuri manusia. Dengan hal ini kami mengucapkan jazahumullahu khair atas seluruh ikhwah di ma'had ini dan terkhusus asatidah yang ada di sini, yaitu Ustadzuna Abdul Mu'ti Hafidhahullah Ta'ala dan segenap ikhwah yang telah menerima ziarah kami. Semoga dengan perkara ini sebagai perekat dan lebih menguatkan ukhuwah di antara kita sesama Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ikhwati fillah azani wa azakumullah, sesuai dengan tema yang dicantumkan yaitu dengan tema awali dan akhiri dengan istighfar. Sesungguhnya hal tersebut adalah dalam bentuk ataupun dalam rangka untuk mengingatkan kepada kita terkait dengan pentingnya untuk senantiasa kita berzikrullah, senantiasa kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap saat, di antaranya adalah dengan menjaga istighfar, senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam sekian ayat dan juga disebutkan dalam ahadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Namun sebelum daripada itu, marilah kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, yaitu nikmatul Islam. Karena dengan Islam yang menjadi nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan dinun azimun, agama yang agung yang Allah Subhanahu wa taala telah pilihkan kepada kita semuanya, dan Allah Subhanahu wa taala juga sebelumnya telah memberikan karunia ini kepada nabi-nabi sebelumnya, di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala telah berikan sebagai millah bapak kita Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Dikarenakan di dalam Islam yang merupakan Islam dalam pengertian yaitu al-istislamu lillahi bitauhid, yaitu menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid, wal inqiyadu lahu bitaah, dan mengikatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam bentuk ketaatan, wal bara'atu minasyirki wa ahlih, dan sikap berlepas diri dari kesyirikan dan para pelaku kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dalam ayatnya, syara'a lakum minad-dini ma wassa biha nuha walladzina awhayna ilaik wa ma wassayna bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi kabur 'alal musyrikina ma tad'uuhum ilayhi Allahu yastabi ilayhi man yasha wa yahdi ilayhi man yunib. Telah disyariatkan bagi kalian minad din, dari agama ini, ma wassa biha nuha, sebagaimana yang telah diwasiatkan dengannya kepada Nabiullah Nuh, walladhi awhayna ilaih, dan yang telah kami wahyukan kepadamu, wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa, dan apa-apa yang telah kami wasiatkan, kata Allah, kepada Nabiullah Ibrahim dan Nabi Musa dan Nabi Isa, an aqimud dina wa la tatafarraqu fih. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau adalah khairur rasulin, adalah sebaik-baik rasul, dan merupakan afdalul mursalin, seutama-utama dari kalangan para rasul, dan sebagai khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Dan dengan diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, telah sempurna nikmat ini, dan dengan diutusnya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hingga mengeluarkan dari zaman kegelapan yang disebut sebagai zaman jahiliyah, zaman yang dipenuhi dengan kesyirikan dan kezaliman serta permusuhan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Dan sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, mannallahu 'alal mu'minin, Allah Subhanahu wa taala telah karuniakan kepada orang-orang yang beriman, id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim, ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul, min anfusihim, dari diri-diri mereka sendiri, yatlu 'alaihim ayatihi, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan yang mengajarkan kepada mereka al-kitaba, yaitu kitabullah, wal hikmah, dan sunnah rasulnya, wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Dan sungguh sebelumnya mereka dalam kesesatan yang nyata. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, yaitu mengeluarkan manusia dari kegelapan-kegelapan, dari kejahilan, dari berbagai macam bentuk kesyirikan, dari berbagai macam bentuk kezaliman, dan dari berbagai macam bentuk permusuhan-permusuhan. Dan demikian pula dari berbagai macam kabair, dosa-dosa besar yang selainnya. Demikian Rasulullah diutus, sehingga di sana ada karya yang ditulis oleh ulama kita, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yang berjudul yaitu Masailul Jahiliyah, yaitu perkara-perkara jahiliyah yang diselisihi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau diutus. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mewasiatkan kepada kita untuk kita berpegang teguh dengan agama yang mulia ini, yaitu dinut tauhid, millah Ibrahim, wal iqtida bihadar rasul, dan untuk mensuri tauladani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza siratim mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Dan sungguh ini adalah jalanku mustaqima yang lurus, fattabi'u, maka ikutilah. Demikian Rasulullah, demikian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umat ini untuk mensuri tauladani, untuk berpegang teguh kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa anna hadha siratim mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula, dan janganlah kalian mengikuti as-subul, jalan-jalan, fatafarraqa bikum an sabilihi, sehingga kalian terpecah dari sabilullah, dari jalan Allah, dengan mengikuti jalan-jalan yang lain tersebut. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun, yang demikian itu telah diwasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Ma'asyiral muslimin, ihwati fillah rahimani wa rahimakumullah wa azani wa azakumullah, sehingga di hadapan kita. Di sana terdapat jalan kebahagiaan atau tariqus sa'adah yang maftuh, yang senantiasa terbuka. Sehingga wajib bagi kita untuk menempuhnya, untuk menempuh jalan tersebut yang kita telah berada di atasnya. Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau yaitu Al-Fawaid menyebutkan min alamatis sa'adah, termasuk daripada tanda yaitu kebahagiaan seseorang. Beliau menyatakan sebagaimana juga dinukil oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam mukaddimah pembukaan kitab beliau yaitu kitab Qawaidul Arba. Min alamati sa'adatil abdi, dari tanda kebahagiaan seorang hamba adalah idza u'tiya syakara, yaitu ketika diberi maka hendaklah ia bersyukur. Wa idza ubtuliya sabara, dan yang kedua termasuk daripada tanda kebahagiaan seseorang adalah ketika ditimpa suatu perkara yang tidak menyenangkan, yang jiwa itu tidak condong kepadanya, yang jiwa seseorang itu tidak suka menerimanya, yaitu ketika seorang hamba itu mampu untuk bersabar. Ihwati fillah rahimani wa rahimakumullah wa azani wa azakumullah. Dan tanda kebahagiaan yang ketiga, kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa idza aznaba istaghfara, dan apabila seorang terjatuh dalam dosa maka kemudian beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga seseorang yang senantiasa menjaga untuk senantiasa bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang menghiasi lisannya dengan zikrullah, di antaranya adalah dengan senantiasa beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini merupakan tanda kebahagiaan seorang hamba atau tanda kebahagiaan seorang yang diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita ketahui bersama ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana sifat yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala terkait dengan kehidupan manusia, terkait dengan sifat yang ada pada manusia, Allah menyebutkan innahu kana dhuluman jahula, bahwasanya manusia itu adalah zalum, memiliki sifat yang banyak berlaku kezaliman, dan demikian pula jahul, dan banyak melakukan kebodohan-kebodohan. Dan dalam ayat yang lainnya Allah subhanahu wa ta'ala sifatkan kepada ataupun atas sifat manusia bahwasanya manusia itu adalah makhluk yang lemah. Jadi manusia adalah makhluk yang lemah. Wa kana al-insanu dha'ifa, dan bahwasanya manusia itu adalah makhluk yang lemah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan dalam satu hadis, kullu bani Adam khata, bahwasanya setiap manusia ataupun anak Adam adalah banyak melakukan kesalahan. Di situ dengan wazan fa'al ataupun khata, ini menunjukkan banyak sekali, menunjukkan banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ihwati fillah rahimani wa rahimakumullah, wa khairul khata'ina at-tawwabun, namun sebaik-baik seorang yang melakukan kesalahan mereka orang-orang yang tawab, artinya yang banyak pula melakukan taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang banyak kemudian beristighfar, mengiringi kesalahan-kesalahannya dengan banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain manusia adalah makhluk yang lemah, yang dhaif, yang dzaluman jahula, yang banyak melakukan kezaliman-kezaliman dan kejahilan-kejahilan, dan banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Maka disebutkan pula bahwasanya sifat jiwa seperti tersebut di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, wa ma ubarriun nafsi innan nafsa la ammaratun bisu illa man rahima rabbi. Wa ma ubarriun nafsi innan nafsa la ammaratun bisu. Sungguh jiwa itu, jadi sungguh jiwa itu memerintahkan kepada perkara-perkara kejelekan. Artinya sangat cepat condong untuk berlaku kejelekan-kejelekan. Ini sifat jiwa. Dalam kondisi syaitan tidak pernah henti untuk menggelincirkan manusia, untuk menggelincirkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga menyebutkan, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin nar bis syahawat. Ini kondisi dalam kehidupan dunia ini, bahwasanya al jannah, surga itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang tidak disukai oleh jiwa. Wa huffatin nar bil makarih, sedangkan neraka, wa huffatin nar bis syahawat, sedangkan neraka itu dikelilingi dengan perkara syahawat, perkara-perkara yang menyenangkan jiwa, yang menyenangkan daripada syahwat seseorang. Ihwati fillah azani wa azakumullah, dalam kondisi sifat manusia dalam keadaan lemah dan dalam keadaan banyak melakukan kesalahan-kesalahan, demikian pula banyak melakukan kezaliman-kezaliman, dan demikian pula kejahilan, dan demikian pula syaitan senantiasa, yaitu apa, menjerumuskan, berupaya untuk menjerumuskan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kondisi-kondisi yang demikian ini, hanya dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya dengan kekuatan yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan diberikan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian mudah menjalankan syariat agama Allah, di antaranya adalah banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ihwati fillah rahimani wa rahimakumullah wa azani wa azakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita untuk bertaubat kepadanya dan untuk beristighfar atas dosa-dosa kita pada ayat-ayat yang sangat banyak di dalam kitabullah, yaitu Al-Qur'anul Karim, dan demikian pula di dalam ahadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini merupakan bentuk rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala atas kita, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepada kita untuk beristighfar, untuk bertaubat kepadanya, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala berbahagia, sungguh Allah bahagia atas taubatnya seseorang, lebih bahagia daripada seorang yang sedang dalam keadaan safar, yang di dalam, di atas kendaraannya itu penuh dengan perbekalannya, kemudian dalam keadaan ia berada di padang Sahara. Kemudian hilanglah seluruh perbekalannya itu, sehingga ia terduduk termenung di bawah sebuah pohon, menunggu ajal ataupun menunggu kematian karena keputusasaan. Maka di saat itu datanglah seluruh perbekalannya dalam keadaan utuh, sehingga ia sangat berbahagia. Walillahil masalul a'la, maka Allah subhanahu wa ta'ala lebih berbahagia atas keadaan orang tersebut, yaitu atas taubatnya seseorang yang bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah berbahagia atas taubatnya seseorang, dan Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan untuk kita senantiasa beristighfar dalam keadaan Allah ghaniyun anil alamin, dalam keadaan Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan sedikit pun kepada makhluk ataupun kepada manusia. Dalam kondisi yang demikian, kita sebagai hamba-hamba Allah yang senantiasa fuqara ilallah, yaitu senantiasa membutuhkan dan fakir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, banyak diantaranya enggan untuk menjalankan perintah tersebut. Ini merupakan bentuk rahmat Allah subhanahu wa ta'ala ataupun kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala dalam kondisi Allah subhanahu wa ta'ala ataupun dalam keadaan sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan kepada kita untuk bertaubat. Allah bahagia atas taubatnya hamba, namun Allah subhanahu wa ta'ala sedikit pun tidak membutuhkan kepada hamba itu sendiri, namun Allah subhanahu wa ta'ala yang mengkabulkan, yang menerima daripada taubatnya hamba-hamba ketika bertaubat kepadanya. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala, ma'asirul ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah telah memberikan, menetapkan nama dan mensifatkan atas dirinya dengan nama Al-Ghaffar, yang maha banyak mengampuni dosa. Wal-Ghafur, dan Allah juga memiliki nama Al-Ghafur. Wa ghafirud dunub, dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa. Wadil maghfirah, dan Allah yang memiliki pengampunan. Dan di dalam ayat yang lainnya, ma'asyiral ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, asna 'alal mustaghfirina, Allah subhanahu wa ta'ala memuji kepada orang-orang yang senantiasa beristighfar, orang-orang yang senantiasa mengucapkan istighfar ataupun bertaubat kepada Allah. Wa wa'adahum bijazilis sawab, dan Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada mereka dengan pahala yang sangat besar. Padahal semuanya itu adalah kebutuhan siapa? Kebutuhan kita ataupun kebutuhan manusia sebagai makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Sedikit pun Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan kepada hambanya, namun Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan ketika mereka bertaubat, ketika mereka beristighfar, Allah subhanahu wa ta'ala janjikan dengan pahala yang besar. Wa kullu dhalika yadulluna ala ahammiyatil istighfar, maka semuanya itu menunjukkan kepada kita tentang pentingnya istighfar dan keutamaan daripada istighfar, dan menunjukkan tentang kebutuhan kita, hajah kita terkait dengan istighfar ataupun bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena al-istighfar ini termasuk jenis daripada ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kitalah sesungguhnya yang membutuhkan kepada Allah. Sedikitpun Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada kita. Namun seluruh ibadah dari jenis-jenis ibadah kepada Allah, maka itu adalah kebutuhan daripada kita. Apakah istighfar ataupun isti'anah, memohon pertolongan, salat, zakat, haji, dan semua dari jenis-jenis ibadah itu adalah kebutuhan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ghaniyun 'anil 'alamin, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya, sedikit pun tidak membutuhkan kepada hamba-hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengkisahkan kepada kita terkait dengan para nabi yang mereka adalah suri tauladan yang terbaik, bahwasanya mereka para nabi pun dalam keadaan mendapatkan jaminan pengampunan daripada Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mereka pun senantiasa beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan senantiasa bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi ataupun bapak kita Nabiullah Adam alaihi salam beserta yaitu Hawa, disebutkan di dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala terkait dengan permintaan pengampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang ditetapkan dalam ayat Allah. Beliau Nabiullah Adam menyatakan setelah beliau terjatuh dalam kesalahan dan kemudian diturunkan ke muka bumi, maka beliau menyatakan, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb kami, sungguh kami telah berlaku kezaliman kepada jiwa-jiwa kami. Wa in lam taghfir lana, dan jikalau engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan apabila engkau tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, maka sungguh-sungguh kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Demikian pernyataan taubat Nabiullah Adam alaihi salam, dan demikian pula Hawa. Dan juga disebutkan terkait dengan Rasul yang pertama, yaitu Nabiullah Nuh alaihi salam, yang merupakan Rasul yang pertama kali, sebagai Rasul yang pertama yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke muka bumi, atau yang diistilahkan dengan apa? Abul Basar Sani. Dengan istilah yang lain, Nabi Nuh itu disebutkan oleh para ulama dengan Abul Basar Sani, bapak manusia yang kedua setelah Nabi Adam. Karena kisah yang itu apa? Datangnya azab Allah subhanahu wa ta'ala yang dibinasakan manusia ketika itu dari kaumnya Nabi Nuh yang tidak mengikuti Nabi Nuh alaihi salam, ya, dan tidak ikut di atas kapal, sehingga beliau disebut sebagai Abul Basar Sani dan merupakan Rasul yang pertama yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini, dikarenakan sejarah kemunculan kesyirikan yang pertama kali itu terjadi pada Nabiullah Nuh alaihi salam. Beliau alaihi salam menyatakan sebagaimana disebutkan di dalam ayat Allah, wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin, dan apabila engkau tidak mengampuni kepadaku, wa tarhamni, dan tidak merahmatiku, aku minal khasirin, maka sungguh aku termasuk daripada golongan orang-orang yang merugi. Jadi semakna dengan apa yang diucapkan atau pernyataan permohonan pengampunan Nabi Luh Adam alaihi salam dengan kalimat in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah wa azani wa azakumullah. Beliau juga menyatakan sebagaimana disebutkan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat. Disebutkan Rabbi ighfirli wali walidayya. Ya Rabb kami, ampunilah aku. Itu dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wali walidayya, dan kepada kedua orang tua kami. Waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Baik. Dan demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan terkait dengan permohonan pengampunan kepada Allah ataupun taubat, pernyataan taubat para nabi, diantaranya pula adalah Nabiullah Musa alaihi salam. Beliau juga menyatakan sebagaimana disebutkan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Jadi Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Ya Rabb kami, sungguh aku telah berlaku kezaliman kepada diriku, faghfirli. Sehingga termasuk daripada adab di dalam berdoa memohon kepada Allah ataupun beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyatakan kesalahannya, dengan menyatakan bentuk kezalimannya, seperti ucapan-ucapan para nabi tadi, Rabbana zalamna anfusana, karena sebagai bentuk sikap tawadhu, rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan dosa-dosanya yang begitu banyak, apalagi kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan kesalahan, sehingga banyak sekali dosa-dosa yang telah kita lakukan, sehingga wajib bagi kita untuk kemudian bertaubat, beristighfar ataupun memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimat tersebut. Inni dzalamtu nafsi dzulman katsira faghfirli, dan ucapan-ucapan yang lain. Ya Allah, sungguh aku telah berlaku kezaliman dengan kezaliman yang sangat banyak. Faghfirli, maka ampunilah aku. Demikian Nabiullah Musa alaihi salam dalam doanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kalimat Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Dan demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan terkait dengan nabinya, yaitu Nabiullah Dawud alaihi salam, di dalam ayatnya, yaitu Quran surah Sad ayat 24, fastaghfara rabbahu wa kharra raqi'an wa anab. Yaitu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabiullah Dawud alaihi salam bahwasanya fastaghfara rabbahu, bahwasanya ia beristighfar. Ini adalah berita bahwasanya ia, yaitu Dawud alaihi salam, beristighfar kepada Rabbnya. Wa kharra raqi'an wa anab, dan Nabiullah Dawud dalam keadaan tunduk, rukuk dan bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga telah disebutkan terkait dengan nabi yang lainnya, yaitu Nabi Sulaiman alaihi salam, annahu qala, sebagaimana disebutkan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, juga menyatakan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. dengan kalimat Rabbighfirli wahabli mulkal wahabli mulka la yambaghi li ahadin min ba'di. Ya Rabb kami, ampunilah aku dan karuniakanlah kepadaku mulka, kekuasaan, la yambaghi li ahadin min ba'di, yang tidak seyogianya untuk seorang pun dari setelahku. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah memerintahkan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai penutup para nabi, yang disebut sebagai khatimul anbiya, khatamul anbiya, jadi penutup para nabi. Kenapa disebutkan bahwasanya beliau adalah penutup para nabi, tidak disebutkan khatamar rasul, ya, penutup para rasul? Dikarenakan syarat menjadi seorang rasul itu harus seorang nabi dan tidak sebaliknya. Dari syarat sebagai seorang rasul, ya, yang diangkat oleh Allah sebagai rasul itu mesti adalah dari kalangan para nabi. Ketika dinyatakan bahwasannya Rasulullah adalah penutup para nabi, berarti sekaligus menunjukkan bahwasannya Rasul juga telah ditutup. Artinya beliau adalah Rasul dan Nabi yang terakhir. Sehingga apabila ada seorang yang kemudian di kemudian hari mengaku sebagai utusan Allah, sebagai Rasul utusan Allah, ya, maka ini adalah mesti kedustaan. Dengan cukup menyatakan bahwasannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khatamul anbiya, bahwasanya nabi ataupun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah penutup para nabi, dikarenakan seluruh rasul itu harus dari kalangan para nabi. Sehingga dengan ditutupnya nabi berarti telah ditutup pula para rasul. Karena yang terbanyak seperti di tahun-tahun kemarin, ya, ada yang mengaku rasul ini dan rasul fulan, ya, dan tidak ada yang mengaku nabi karena ia membaca bahwasanya nabi telah ditutup, ya. Padahal apa syarat sebagai seorang rasul itu adalah harus seorang nabi. Baik. Sehingga dengan kalimat ini saja telah terbantahkan kepada siapa saja yang mengaku sebagai utusan Allah setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Quran surah Muhammad ayat yang ke-19. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat, dan memohonlah pengampunan atas dosa-dosamu. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat, dan memohonlah engkau pengampunan atas dosa-dosamu dan terhadap orang-orang yang beriman dari kalangan kaum mukminin dan kaum mukminat. Dan juga dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita dalam Quran surah Fussilat ayat yang ke-6. Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh, dan beristiqamahlah kalian kepada Allah. Wastaghfiruh, dan mohonlah pengampunan kepadanya. Dalam hadis qudsi sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, sungguh-sungguh kalian telah melakukan kesalahan-kesalahan di malam dan di siang hari. Dan ini adalah sifat hamba, sifat manusia, sebagaimana yang kita sebutkan di atas dalam hadis Rasulullah SAW, kullu bani Adam khata, bahwasanya setiap anak manusia atau setiap manusia penuh dengan kesalahan. Wa khairul khata'ina tawwabun, namun sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan itu adalah seorang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hamba-hambaku, sungguh kalian telah melakukan kesalahan di malam hari dan di siang hari. Taib. Wa ana aghfiru dhunuba jami'a. Dan aku, kata Allah, mengampuni seluruh dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum. Maka mohonlah kalian pengampunan kepadaku. Ini perintah Allah, ya. Aghfir lakum, maka sungguh aku akan ampuni bagi kalian. Sekalipun apa? Sekalipun dosa yang disebutkan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, yaitu dosa kesyirikan. Allah menyebutkan, innallaha la yaghfiru ayyusraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengampuni dosa kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan mengampuni selain daripada itu dari siapa-siapa yang dikehendaki. Ayat tersebut dijelaskan oleh para ulama, ya, bahwasannya dosa kesyirikan yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika seseorang menghadap kepada Allah dalam keadaan membawa dosa syirik. Dalam keadaan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak bertaubat dari dosa kesyirikan tersebut. Sehingga apabila seseorang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa kesyirikan itu dan menghadap kepada Allah dalam keadaan tidak membawa dosa syirik, karena telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ia menjalankan tauhidullah, dengan ia memberikan segala jenis ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dia di sisinya nanti. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa selain daripada itu bagi siapa-siapa yang dikehendaki. Yang ini menunjukkan tentang dosa selain kesyirikan, dari kabairud dzunub, dari dosa-dosa besar yang lain selain kesyirikan. Semuanya adalah tahta masyiatillah. Ini sesuai dengan prinsip ahlus sunnati wal jamaah. Sesuai dengan prinsip yang ada pada ahlus sunnati wal jamaah terkait dengan keyakinan berkaitan dengan dosa selain kesyirikan adalah tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Insa'a azabahu, kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, Allah akan ampuni dia. Wa insa'a ghafara lahu, kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki akan ampuni dia, artinya Allah ampuni dosa-dosa besar tersebut kemudian langsung masuk ke dalam surga. Wa insa'a azabahu, dan apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka Allah akan mengazabnya terlebih dahulu, dan pada akhirnya ma'aluhu ilal jannah. Pada akhirnya adalah ia dikeluarkan dari neraka, dan tempat kembalinya yang terakhir adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi apa? Bagi pelaku dosa besar selain kesyirikan. Dan bahkan termasuk orang-orang yang tidak bertaubat atas dosa-dosa besar tersebut. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang bertaubat, yang senantiasa memohon pengampunan kepada Allah atas setiap dosanya, apakah dosa besar ataupun dosa-dosa kecil? Maka jaminan Allah Subhanahu wa taala adalah pengampunan dari sisinya. Sesuai dengan kaidah Ahlus Sunnati wal Jamaah terkait dengan pelaku dosa besar, apakah ia bertaubat, dan taubat adalah merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang melakukan dosa besar. Namun apabila seorang itu tidak kemudian bertaubat, maka tetap kaidah tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, in syaa azzabahu wa in syaa ghafara lahu. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki, Allah akan azab terlebih dahulu dengan dimasukkan ke dalam api neraka, dan kemudian setelah itu dimasukkan ke dalam surga. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala langsung menghendaki untuk mengampuninya, maka diampuni, artinya tidak diadab terlebih dahulu dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, untuk kita senantiasa memperbanyak taubat kepada Allah, untuk kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita terkhusus yaitu ketika seseorang terjatuh dalam dosa besar, maka wajib baginya untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan prinsip tadi, yaitu prinsip dalam dosa besar, ini adalah menyelisih prinsip-prinsip dari kalangan orang-orang yang tersesat dari jalan Allah, dari kalangan Khawarij dan kelompok-kelompok yang lainnya, dari kelompok-kelompok yang menyempal, yang tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Prinsip yang ada pada Khawarij bahwasannya mereka menyatakan pelaku kabair, pelaku dosa besar, ini selain kesyirikan ya, mereka nyatakan apa? Sebagai orang-orang yang keluar dari agama Allah. Dan ini adalah suatu kekeliruan. Dan mereka menyatakan juga bahwa pelaku dosa besar selain kesyirikan ya, seperti mencuri, berdusta dan selain daripada itu, mereka nyatakan tempat kembalinya adalah neraka dan kekal selama-lamanya di dalam api neraka. Maka ini adalah pemahaman yang jelas-jelas menyelisihi pemahaman yang benar dari pemahaman Ahlus Sunnati wal Jamaah. Sehingga hal yang demikian itu menjadikan mereka juga terjatuh dalam berbagai macam bentuk kesalahan-kesalahan yang selainnya dari sikap-sikap kepada kaum muslimin yang lainnya. Ketika ada seorang yang melakukan perbuatan dosa besar, maka kemudian mereka katakan sebagai orang kafir. Karena memang prinsip yang ada pada mereka adalah seperti itu. Namun prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah adalah sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Bahwasannya dosa-dosa besar selain kesyirikan adalah tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, in syaa ghafara lahu wa in syaa adzabahu wa in syaa ghafara lahu. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka Allah akan azab terlebih dahulu, artinya dimasukkan ke dalam api neraka dan kemudian pada akhirnya masuk ke dalam surga, dikeluarkan dari neraka dan masuk ke dalam surga. Wa in syaa ghafara lahu, kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka Allah Subhanahu wa taala langsung akan mengampuni dan langsung akan memasukkan ia ke dalam jannah. Tentunya dengan asbab-asbab yang lainnya seperti tauhidullah. Artinya ketika seorang itu menegakkan tauhid dengan benar, memberikan segala jenis ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, dan seluruh perbuatan hasanah dari perbuatan-perbuatan kebaikan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan dalam sebuah hadis, ittaqillaha haitsuma kunt wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala haitsuma kunt, dalam keadaan apapun kalian berada. Apakah di hadapan manusia, atau dalam keadaan sendirian, atau dalam keadaan kita merasa takut, atau dalam keadaan kita berlapang, atau dalam keadaan kita susah. Ittaqillaha haitsuma kunt, jagalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun kalian berada. Fa'adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah kesalahan-kesalahan itu dengan kebaikan-kebaikan. Sehingga apa? Dengan kebaikan-kebaikan tersebut akan menghapuskan kesalahan-kesalahan itu. Fa'adbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha, maka iringilah berbagai macam bentuk kesalahan-kesalahan itu dengan kebaikan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan berakhlaklah kalian, berperangailah kalian di hadapan manusia dengan akhlak yang mulia. Demikian Rasul kita memerintahkan, demikian Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membimbing kita di dalam sunnahnya. Senantiasa kita mengiringi, karena sifat kita tadi, mesti kita banyak terjatuh dalam kesalahan-kesalahan. Apakah kedzaliman-kedzaliman kepada diri kita sendiri, atau kedzaliman-kedzaliman bahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kedzaliman kepada orang lain, kedzaliman kepada keluarga-keluarga kita, kedzaliman kepada karib kerabat kita, kesalahan-kesalahan kepada anak istri kita, dan selain daripada itu, yang merupakan bentuk-bentuk kesalahan. Fa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, maka iringilah semuanya itu dengan perbuatan-perbuatan kebaikan. Al-hasanah tamhuha, sehingga menghapuskan daripada kesalahan-kesalahan tersebut. Dan tentunya seutama-utama kebaikan diantaranya adalah taubat kepada Allah. Seutama-utama daripada, ataupun sebesar-besar daripada al-hasanah, daripada kebaikan itu adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, selain daripada apa? Perbuatan-perbuatan kebaikan yang lain. Innal hasanat yudhibna sayyiat, sungguh kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan daripada kejelekan-kejelekan. Ihwati fillah, a'azani wa a'azakumullah. Jadi demikian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, dan demikian pula Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah memerintahkan kita untuk kemudian banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan terkait dengan istighfar itu sendiri, ataupun permohonan pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, di sana terdapat faedah yang sangat banyak, dan demikian pula faedah yang sangat besar. Di antaranya adalah annahu sababun limaghfiratiz dzunub wa takfiris sayyiat, bahwasanya istighfar itu, jadi istighfar itu merupakan sebab diampuninya dosa, dan dengan istighfar itu sebagai kafarah, penghapus daripada kesalahan-kesalahan. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis qudsi tadi, Allah memerintahkan fastaghfiruni aghfir lakum, maka mohonlah pengampunan kepadaku, maka sungguh aku akan ampuni bagi kalian. Juga dalam ayat, sebuah ayat ataupun satu ayatnya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillah ghafurar rahima." Demikian Allah Subhanahu wa taala menyatakan. Dan siapa yang berbuat atau berlaku kejelekan, aw yadhlim nafsahu, atau berlaku kedzaliman kepada dirinya, thumma yastaghfirillah, kemudian segera memohon pengampunan kepada Allah, yajidillaha ghafurar rahima, maka ia akan mendapati Allah Subhanahu wa taala ghafurar rahima, maha pengampun dan maha pengasih, maha penyayang. Artinya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepadanya untuk dikabulkannya permohonan pengampunan tersebut. Siapa yang berlaku kejelekan, kejelekan apapun dari perbuatan-perbuatan kemaksiatan atau kedzaliman-kedzaliman kepada dirinya, termasuk diantaranya adalah a'zamud dzulm, sebesar-besar kedzaliman, yaitu kesyirikan kepada Allah. Thumma yastaghfirillah, kemudian ia memohon pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan permohonan pengampunan yang dipenuhi dengan kesungguhan dan pengharapan yang penuh, yajidillaha ghafurar rahima, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan maka dia akan mendapati Allah Subhanahu wa taala maha pengampun dan maha penyayang. Demikian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam beberapa ayatnya, dan demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadisnya terkait dengan perintah untuk kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan untuk sesi yang pertama ini, dan insya Allah kita akan lanjutkan nanti pada pertemuan sesi berikutnya biidznillahi ta'ala. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.